Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Satu hal yang telah kita maklumi bersama bahwa seorang muslim memiliki hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut sebagai salah satu konsekuensi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terbangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hak-hak seorang muslim dalam berbagai hadisnya. Dan di antara hak seorang muslim yang penting untuk diperhatikan oleh sesamanya adalah ketika seorang muslim dia tertimpa musibah, atau ketika seorang muslim sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengingatkan hal ini dalam hadis-hadisnya. Di antara hak seorang muslim yang sedang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah iyadatuhu. Hendaknya kaum muslimin berusaha untuk menengoknya, untuk menjenguknya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya khumsun, itu ada lima. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan lima hak muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya, seolah-olah tidak ada hak lain yang harus ditunaikan oleh saudaranya sama muslim. Maka ulama menjelaskan bahwa lima perkara tersebut, lima hak ini merupakan hak yang sangat penting untuk diperhatikan. Dari sekian banyak hak seorang muslim, beliau hanya menyebutkan lima hak saja. Padahal hak seorang muslim itu sangat banyak sekali. Kalau diuraikan, kalau dirinci, maka haknya akan sangat banyak sekali. Namun beliau hanya menyebutkan lima hak saja. Nah, di antaranya adalah iyadatul marid. Di antara hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh sesamanya adalah menjenguknya ketika sakit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan menjelaskan berbagai keutamaan mengunjungi atau menengok seorang muslim yang sedang sakit sebagai bentuk motivasi bagi seluruh kaum muslimin agar semangat dalam melakukannya. Di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan iyadatul marid atau menjenguk orang yang sedang sakit adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan illa shalla 'alaihi 70 alfi malakin hatta yumsi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang menengok saudaranya sesama muslim yang sedang sakit melainkan akan ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya hatta yumsi, sampai petang hari. Ketika dia menengok saudara sesama muslim yang sedang sakit pada pagi hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya sampai sore hari. Wa in adahu masyatan illa shalla 'alaihi 70 alf malak hatta yusbih. Dan apabila dia menjenguk muslim yang sedang sakit tersebut pada sore hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya hatta yusbih, sampai pagi hari. Kata Nabi alaihi wasallam, sebuah keutamaan yang sangat besar. Sementara kita tahu doa para malaikat sangat mustajab. Satu doa malaikat sangat mustajab. Bagaimana kiranya ketika ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya. Dalam arti para malaikat mendoakan kebaikan kepada pelakunya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepadanya. Maka penting untuk berusaha mengingat hadis tersebut sebagai satu motivasi bagi kita semua agar antusias dalam melakukannya. Pahala yang sangat besar dan luar biasa. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, para ulama juga telah menjelaskan secara terperinci tentang adab-adab ketika menengok orang yang sakit. Karena kita tahu dalam berbagai ibadah atau amal soleh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya akan menjelaskan tentang bagaimana adab-adabnya. Segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti ada adab-adabnya. Nah, demikian halnya dengan iyadatul marid, menengok orang yang sedang sakit, juga merupakan sebuah ibadah yang mulia. Jangan terpahami bahwa itu hanya sekedar adat kebiasaan kaum muslimin, hanya sebatas tradisi kaum muslimin. Namun iyadatul marid merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Ketika seseorang memiliki niatan yang baik sebelum melakukannya, maka mulai dari dia beraktivitas di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian langkahnya menuju ke rumah sakit misalnya, kemudian ketika dia kembali dari rumah sakit, semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhitung sebagai amal soleh, amal kebaikan. Maka penting di sini untuk berusaha meluruskan niat, berusaha untuk mengikhlaskan hal tersebut lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka di antara adab-adab ketika menjenguk orang yang sedang sakit, faidha kana fi halin khatirah, ketika orang yang sakit tersebut dalam kondisi yang sangat genting, dalam arti ketika dia mengalami sakit yang sangat parah misalnya, atau bahkan mungkin divonis oleh dokter penyakitnya tidak akan bisa sembuh. Fi halin khatirah, ketika kondisi yang genting, maka di antara adab yang perlu diketahui oleh orang yang menjenguk, di antaranya adalah yuzakkaru bitaubah, hendaknya berusaha untuk mengingatkan supaya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini merupakan sebuah kewajiban, bahkan sebuah ibadah yang hukumnya wajib. Seluruh ulama sepakat bahwa taubat merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim, dimanapun dan kapanpun seorang muslim diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dalam kondisi sakit, terutama ketika seseorang mengidap penyakit yang sangat parah misalnya, maka taubat tersebut lebih ditekankan baginya. Ketika kondisi sakit, taubat lebih ditekankan, karena sakit merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu kematian. Kita tahu betapa banyak orang yang meninggal karena sakit, sehingga penting bagi kita untuk berusaha mengingatkan agar dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwa taubat sebagai suatu ibadah memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya, seseorang harus ikhlas ketika bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpaksa, bukan karena malu atau niatan-niatan yang lainnya. Kemudian harus punya azam, harus punya tekad untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Ini syarat yang terkait dengan ibadah qalbiyah, syarat yang harus terpenuhi secara batin. Al-azam, harus ada tekad untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui sejauh mana azam, tekad seorang hamba untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut. Kemudian di antara syaratnya juga adalah meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Al-ikhla', harus segera ditinggalkan. Tidak boleh kemudian lisannya mengucapkan istighfar atau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara tidak ada upaya sama sekali untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian juga di antara adab yang perlu diketahui bagi orang yang menengok, bagi orang yang menjenguk, adalah qada'ud duyun, berusaha diingatkan supaya dia melunasi hutang-hutangnya. Tentu disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan bahasa yang lembut, karena kita tahu hutang bukan perkara yang sepele, hutang bukan perkara yang remeh, Ketika seseorang meninggal dalam keadaan menanggung hutang, maka na'udzubillah min dzalik bisa berakibat sangat fatal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Yang artinya, jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya, hatta yuqdha anhu, sampai hutang tersebut terlunasi, sampai hutangnya tertunaikan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya As-Suyuti rahimahullah, maksudnya adalah ketika hutang tersebut belum terlunasi, maka jiwanya mahbusah an maqamiha al-karim, jiwanya akan tertahan dari kedudukan yang mulia. Mungkin dia akan mendapatkan berbagai nikmat di alam barzakh, di alam kubur, atau bahkan di akhirat nanti. Namun dia akan tertahan untuk mendapatkan berbagai nikmat tersebut karena hutang yang belum terlunasi. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau enggan untuk mensolati jenazah seorang muslim yang meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Beliau biasanya akan bertanya kepada para sahabat apakah dia memiliki hutang yang belum dilunasi. Kemudian ketika ternyata ada hutang yang belum dilunasi, maka beliau pun enggan untuk mensolati jenazahnya. Ketika ada sebagian sahabat yang kemudian menawarkan diri untuk melunasi hutangnya, maka Nabi SAW kemudian beliau berkenan untuk mensolatinya. Di awal-awal Islam sampai seperti itu, sebagai bentuk tanbih, peringatan terhadap segenap kaum muslimin bahwa hutang bukan perkara yang sepele, apalagi ketika pelakunya meninggal dunia dalam kondisi hutang belum dilunasi. Memang secara syar'i hutang merupakan perkara yang mubah. Hutang merupakan perkara yang mubah, suatu hal yang diperbolehkan. Namun tidak dianjurkan bagi seorang muslim untuk bermudah-mudahan dalam melakukan hal tersebut. Bermudah-mudahan dalam berhutang. Boleh berhutang jika memang ada keperluannya, jika memang ada kepentingannya, dan diprediksi bisa melunasi hutangnya tersebut, maka silakan untuk melakukannya. Sehingga ulama sering sekali menasihatkan supaya tidak berhutang kecuali dalam kondisi-kondisi yang penting, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat dan diperkirakan bisa melunasi hutangnya tersebut, maka tidak masalah. Wal wasiyah kemudian juga diantara adab yang perlu diketahui adalah al wasiyah, hendaknya mengingatkan tentang pentingnya wasiat. Wasiat ini secara global menurut tinjauan obyeknya terbagi menjadi dua, bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama wasiat terkait dengan tanggungan seorang mayit, tanggungan seorang muslim, sehingga diwajibkan bagi seorang muslim yang masih punya tanggungan dalam kondisi seperti ini, ketika dia mengalami sakit yang sangat parah misalnya, wajib baginya untuk memberikan wasiat. Mungkin terkait dengan hutangnya yang belum terlunasi, atau mungkin dia memiliki anak yang harus diasuh dan dirawat oleh orang lain sepeninggalnya, mungkin anak-anaknya masih kecil, sehingga dia harus berwasiat agar ada orang yang mau merawat atau mengasuh anaknya, dan lain sebagainya terkait dengan hak sesama manusia. Maka penting untuk disampaikan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua adalah wasiat yang hendak dia berikan kepada kerabatnya selain ahli waris. Wasiat berupa harta yang hendak dia berikan kepada kerabat-kerabatnya selain ahli waris. Mungkin ada sebagian harta milik pribadinya yang hendak diberikan kepada orang lain, kepada kerabatnya. Yang jelas tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, karena ahli waris mereka sudah memiliki bagian tersendiri, yaitu dari harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Wa yakunu dzalika bilutfin. Kemudian di antara adab yang perlu diketahui adalah hendaknya seseorang menyampaikan hal-hal tadi bilutfin, dengan cara yang lembut dan bahasa yang halus, terutama ketika ternyata yang dijenguk adalah seorang muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan misalnya, atau seseorang yang sudah lanjut usia misalnya. Maka perlu untuk menyampaikan hal-hal tadi dengan cara yang lembut dan bahasa yang halus. Jangan kemudian sambil marah-marah misalnya, atau dengan mengeraskan suara. Jangan pula kemudian terkesan menggurui orang yang sedang sakit. Nah, kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika menyampaikan hal-hal tadi dengan cara yang tidak hikmah, dengan cara yang tidak baik, maka justru orang yang didakwai akan enggan untuk melaksanakan nasihatnya. Dia tersinggung, kemudian enggan untuk melakukan apa yang disampaikan kepadanya. Sehingga sebagian ulama menjelaskan ketika mentalkin sekalipun, seorang muslim juga hendaknya melakukan hal tersebut dengan bahasa yang halus. Kalau perlu didekatkan suaranya ke telinga orang yang ditalkin. Jangan kemudian dengan mengeraskan suara. Dikhawatirkan orang yang ditalkin akan tersinggung atau marah, kemudian enggan untuk melakukannya. Kemudian juga di antara adab yang perlu diketahui, la yushiru ma'ahu bil khauf min dunuwi ajalihi. Hendaknya seseorang jangan mengesankan dan menanamkan rasa takut bahwa kematiannya telah dekat. Ini penting untuk kita ketahui. Terkadang seseorang ketika menengok atau menjenguk orang yang sakit tidak memperhatikan adab ini, meskipun mungkin penyakit yang diderita sangat parah misalnya, kondisinya sangat memprihatinkan, namun hendaknya tetap berusaha untuk memberikan motivasi dan membesarkan harapannya, sehingga dengan hal itu diharapkan akan memiliki semangat dan antusias agar segera bisa sembuh dari penyakitnya. Karena mental seorang muslim itu sangat vital peranannya dalam mempengaruhi atau dalam memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang dideritanya. Ketika seorang memiliki motivasi dan harapan yang tinggi untuk bisa sembuh, maka hal tersebut akan sangat membantu untuk bisa meraih kesembuhan. Meskipun mungkin dengan menyampaikan mukaddimah, terkadang seseorang bercerita tentang kondisi teman atau tetangganya, di mana dia mengalami hal yang sama. Seorang memberikan mukaddimah misalnya, ini hanya sekedar informasi saja, sekedar bercerita saja, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Ternyata ada tetangga saya yang mengidap penyakit seperti ini, ternyata keesokan harinya meninggal dunia. Sehingga akan semakin membuat orang tersebut merasa sangat takut dan mungkin bahkan berputus asa. Maka hendaknya hal seperti itu hindari. Berusaha untuk memberikan motivasi dan membesarkan harapannya. Wa yakhruja minal madzalim. Kemudian juga di antaranya adalah mengingatkan agar dia keluar dari berbagai kedzaliman. Artinya berusaha untuk membebaskan diri dari berbagai kedzaliman. Mungkin pernah melakukan suatu kesalahan terhadap saudaranya atau temannya, dan kesalahan tersebut belum dimaafkan, maka perlu untuk meminta maaf kepada saudaranya. Atau mungkin kedzaliman yang terkait dengan hartanya, maka penting untuk segera diselesaikan. Mungkin dengan mengembalikan barang yang telah diambil atau menggantinya, dan begitu seterusnya. Karena kita tahu kedzaliman merupakan kegelapan di hari kiamat nanti, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaknya kalian takut kepada kedzaliman karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan ketika kedzaliman tersebut belum diselesaikan, maka yang menjadi tebusannya adalah pahala amal soleh yang pernah dilakukan ketika di dunia. Di akhirat nanti tidak akan ada dinar atau dirham atau mata uang yang lainnya. Ketika pihak yang terdolimi menuntut agar kedzaliman tersebut dilunasi atau diselesaikan, maka yang menjadi tebusannya adalah pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Nabi SAW pernah berkisah tentang seorang muflis, seorang muslim yang bangkrut di hari kiamat nanti. Dia datang dengan membawa sekian banyak pahala amal soleh, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Namun ternyata dia pernah mendzalimi fulan, pernah menggibahnya, pernah memukulnya, pernah mencelanya, dan berbagai kedzaliman yang lainnya. Sehingga akhirnya sebagai tebusan, maka pahala amal soleh yang pernah dilakukan diberikan kepada pihak yang terzalimi. Sehingga ketika semua pahalanya telah habis, maka kemudian dosa-dosa pihak yang terzalimi dilimpahkan kepada pelaku kedzaliman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kedzaliman bukan perkara yang sepele, hendaknya segera diselesaikan. Kemudian juga ikhwatil kiram a'azzani Allahu ayyakum, di antara adab yang perlu diketahui adalah wa an yuhsinu dhannahu billahi 'azza wa jalla. Hendaknya seorang berusaha untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting untuk diingatkan kepada orang yang sedang sakit. Harus berusaha untuk menjaga husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan bahwa semua musibah yang menimpa ini insyaallah ada hikmahnya, dan juga ini merupakan keputusan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mendzalimi hamba-hambanya. Berusaha untuk sabar dalam menghadapinya, menjaga lisan dan hati, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu iblis atau bala tentaranya sangat berambisi untuk menyesatkan manusia sampai menjelang detik-detik kematiannya. Berbagai makar atau tipu daya dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Nah, di antara makar mereka, tipu daya mereka adalah dengan memunculkan su'ubon dalam kalbu seorang muslim yang sedang sakit, sehingga dia pun bersu'ubon kepada Allah Subhanahu wa taala, menilai bahwa ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat penting untuk mengingatkan orang yang sedang sakit tentang hal tersebut. Kemudian juga di antara adabnya adalah idza hadarahul maut sunna liman hadarahu talqinuhu bilutfin. Kemudian ketika seseorang dalam keadaan kritis, dalam keadaan menghadapi sakratul maut, maka dianjurkan bagi hadirin untuk mentalkinnya dengan kalimat tauhid bilutfin, dengan cara yang lembut telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Hendaknya talqin tersebut dilakukan dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang halus. Kalau mungkin pendengarannya agak terganggu, maka bisa dengan mendekatkan suara kepada telinganya. Jangan kemudian berteriak-teriak ketika mentalkinnya dengan suara yang keras. Dan hikmahnya telah kita sampaikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga talqin yang disyariatkan adalah kalimat la ilaha illallah, bukan dua kalimat syahadah. Dan ini dilakukan ketika seseorang akan meninggal dunia. Talqin tidaklah dilakukan ketika selesai pemakaman. Hal tersebut tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika seseorang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika talqin tersebut telah berhasil, maka diusahakan untuk menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang terakhir. Kalau sudah berhasil, maka hentikan talqin. Atau tidak mengajaknya untuk berdialog, berbincang-bincang. Diharapkan itu menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan. Oleh karenanya orang yang berjasa untuk melakukan talqin ini, dia berhasil melakukan talqin, maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faiza mata ghumidat aina. Kemudian juga di antara adabnya adalah ketika dia telah meninggal dunia, ghumidat aina, hendaknya kedua matanya dipejamkan. Karena terkadang seorang meninggal dalam keadaan kedua matanya terbuka, maka dianjurkan untuk menutup kedua matanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ruh seorang muslim itu dicabut, maka kedua matanya mengikuti kemana arah ruh tersebut dicabut, sehingga disunahkan untuk menutup kedua matanya. Waluyinat mafasiluhu. Kemudian juga diantara adab yang perlu diketahui adalah berusaha untuk melunakkan persendian-persendiannya, untuk melemaskan persendian-persendiannya ketika hal tersebut memungkinkan. Mungkin seseorang meninggal dalam keadaan terbujur, kaku. Nah, ketika memungkinkan untuk dilunakkan persendiannya, maka hal tersebut hendaknya diupayakan. Namun kalau ternyata mengibatkan mudharat yang lebih besar, mungkin dengan patahnya tulang atau yang semisalnya, maka hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Wa usri'a bitajhizihi, kemudian menyegerakan prosesi penyelenggaraan jenazahnya, baik pemandiannya, pengkafanannya, atau sholat jenazahnya dan lain sebagainya. Maka dianjurkan untuk segera melakukan hal tersebut, kecuali jika memang ada maslahatnya untuk menunda prosesi tersebut, seperti misalnya menunggu agar orang-orang yang mensolati jenazahnya semakin banyak. Karena kita tahu ada keutamaan tersendiri ketika jenazah disolati oleh 40 kaum muslimin atau sekian kaum muslimin dan semuanya bertauhid, tidak melakukan syirik, tidak melakukan kesyirikan, maka hal tersebut akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat nanti, kalau memang hal tersebut memungkinkan. Atau mungkin dengan tujuan untuk menunggu kedatangan saudaranya yang berada di luar kota. Kata para ulama, ketika hal tersebut tidak memakan banyak waktu dan tidak bermadharat bagi jenazahnya, maka diperbolehkan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sedikit ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah, shallu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.